Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ibnu Abdi Manaf. Qauluhu ibni Abdi Manaf. Fayajtami'ul Imam Syafi'i ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Jadi Hasyim adalah putra dari Abdi Manaf, sehingga Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad itu nasab beliau berdua bertemu di Abdi Manaf. Lianna sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Muhammadun ibni Abdullah ibn Abi Muthalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf. Ini alasannya ya. Ini apa nasab Nabi. Wa Hasyim alladhi fi nasabihi ammun li Hasyim alladhi fi nasabil Imam. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i itu keduanya punya kakak yang bernama Hasyim. Tapi beda orang ya, beda orang. Hasyim yang di nasab Nabi itu adalah paman ya, paman dari Hasyim yang menjadi kakak dari Imam Syafi'i. Jadi Muthalib ya, jadi Hasyim di Imam Syafi'i itu apa itu nasabnya sejajar dengan Muthalib ini, sehingga tidak sama dengan Hasyim Nabi Muhammad. Jadi kadang kan salah paham ya. Imam Syafi'i punya ayah, punya kakek Hasyim, Nabi juga punya kakek Hasyim. Itu ada yang menyangka sama, tapi ternyata tidak ya. Hasyim kakek Nabi itu adalah apa paman dari kakek Imam Syafi'i. Qauluhu wa walida imamuna radhiyallahu anhu bi Guzzah allati tuwfiya fiha Hasyim jaddun Nabi. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza ya. Gaza Palestina itu yang perang itu Israel dengan Palestina. Yang di sana Hasyim yaitu kakak Nabi meninggal. Jadi di Gaza juga ada makam Hasyim ya. Wagila bi Askolan. Ada yang mengatakan wafat di Askolan, tsumahu mila ila Makkah. Bukan wafat ya, lahir. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahirnya di Askolan, tsumahu mila ila Makkah wa huwa ibnu sanaten. Lalu Imam Syafi'i setelah berusia 2 tahun beliau dibawa ke Mekah. Wa nasa'a biha, beliau tumbuh di Mekah, wa hafizal Quran dan menghafalkan Al-Qur'an, wa huwa ibnu sab'i sinin. Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahun. Ini di garis bawahi ya. Hafal Al-Qur'an di usia 7 tahun. Wal Muwatta'a wa huwa ibnu Asrin. Imam Syafi'i hafal hadis Muwatta', ya, hadis 2 jilid ini, tulisan dari Imam Malik. Berusia 10 tahun. 7 tahun hafal Al-Qur'an, 10 tahun hafal hadis Muwatta'. Wa tafaqqaha alam Muslim bin Khalid, mufti Makkah, al-ma'rufi bi Zinji li Sidri Sukrati. Imam Syafi'i menjadi ahli fikih ya, belajar kepada Muslim bin Khalid. Jadi Muslim bin Khalid ini adalah guru fikih dari Imam Syafi'i. Beliau menguasai fikih karena dengan belajar guru Muslim bin Khalid ini. Di saat itu Muslim bin Khalid ini menjadi mufti di Mekah ya, mufti di Mekah. Jadi orang yang diangkat resmi oleh negara untuk menjadi mufti, untuk berfatwa. Muslim bin Khalid ini terkenal dengan Zinji. Zinji ini negro ya, negro karena ya kulitnya hitam. Fahwa min babil asmail adad. Jadi apa tadi? Zinji ini adalah tergolong isim-isim yang memiliki makna apa ya, berlawanan. Jadi ada dua makna yang berlawanan. Wa udzina lahu fil ifta atau adzina ya. Wa adzina lahu fil ifta wa huwa ibnu khamsata asyara sanatan. Di usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya. Diizinkan berfatwa itu sudah kelasnya sudah mujtahid ya. Kelasnya sudah mujtahid. Jadi mufti itu persyaratannya juga seperti mujtahid. Jadi di usia beliau yang 15 tahun itu beliau sudah matang fikihnya. Ma'annahu nasayatiman fi hujri ummihi fi kilatin minal ais wa dzikihal. Padahal beliau hidup dalam keadaan yatim. Lahir hidup dalam apa? Tumbuh dalam keadaan yatim, berada di asuhan ibunya dan ibunya pun memiliki harta yang pas-pasan ya, harta yang pas-pasan bahkan cenderung kemiskin. cenderung ke miskin Imam Syafi'i itu. Jadi zaman kecilnya tidak bermewah-mewahan. Wa kana fi sibahu yujarisul ulama wa yaktubu ma yastafiduhu fil idham wa nahwiha hatta mal aminha khobaya. Di saat kecil Imam Syafi'i gemar sekali mendatangi para ulama ya. Gemar sekali mendatangi para ulama dan beliau selalu menulis keterangan-keterangan dari ulama. Tulisan itu ada di tulang-tulang. Jadi zaman dahulu kan belum ada media seperti sekarang ya, belum ada buku apalagi komputer ya. Khobaya itu kalau tidak salah tenda ya. Jadi tulang-tulang ya, banyak sekali tulang-tulang yang dibawa Imam Syafi'i, tulang-tulang yang digunakan menulis catatan dari para ulama, hingga tulang itu memenuhi perkemahannya, maksudnya tempat tinggalnya itu penuh dengan tulang-tulang yang berisi catatan. Summa rohala ila Malik bil Madinah walazamahu muddatan. Lalu Imam Syafi'i pergi ke Imam Malik di Madinah ya. Tadi di Mekah, kemudian pergi ke Madinah dan bersama Imam Malik beberapa waktu ya. Perlu diingat, sebelum Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik, beliau sudah menghafalkan kitab andalannya dulu ya. Jadi 10 tahun tadi kan sudah hafal Muwatta. Muwatta itu kitab andalan Imam Malik itu, kitab yang paling menjadi kitab utama oleh Imam Malik. Bahkan ada cerita yang menceritakan keheranan Imam Malik kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Malik mengatakan, "Saya menulis kitab Muwatta itu selama 4 tahun, tapi dihafalkan oleh Syafi'i hanya dalam waktu 40 hari." Jadi kecerdasan Imam Syafi'i itu sudah di luar nalar kita ya. Tsumma qadima Baghdad sanata khamsin wa tis'ina wa mi'ah fa qama biha sanatan. Lalu Imam Syafi'i datang ke Baghdad ya di tahun 195 dan bermukim di sana selama 2 tahun. Wajtama alaihi ulama'uha. Para ulama di Baghdad saat itu semuanya mendatangi Imam Syafi'i ya untuk berguru ya. Waraja'a katsirun minhum an madzahib kanu 'alaiha ila madzhabihi. Dan sebagian dari mereka itu pindah madhab ya. Jadi madhab yang dahulu mereka ikuti itu sebagian besar berpindah ke madhab Syafi'i, berpindah ke madhab Imam Syafi'i. Wa sannafa biha kitabahul qadim. Dan di sana di Baghdad ya, di Baghdad Imam Syafi'i menulis kitabnya, yaitu kitab yang menjadi rujukan pendapat Qadim. Tsumma ada ila Makkah wa qama biha muddatan. Lalu setelah 2 tahun di Baghdad, beliau kembali ke Makkah dan bermukim di sana selama beberapa waktu ya. Ini saya teruskan di video selanjutnya ya.